Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-19, Al-Kabiratu At-Tasi'ah Asyarah, yaitu menurut cetakan ini, al-ghululu minal ghanimati wa min baitil mal wa zakah. Al-ghulul yaitu mengambil harta, minal ghanimah, dari ghanimah, yakni mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Wa min baiti al-mal, dan juga mengambil harta dari baitul mal, yakni dengan cara yang batil, khianat. Wa zakah, dan dari harta zakat. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa makna al-ghulul adalah al-kitman min al-ghanimah wal-khiyana fi kulli malin yatawallahu al-insan. Al-ghulul adalah al-kitman min al-ghanimah, menyembunyikan sebagian dari harta ghanimah, rambasan perang. Wal-khiyana, dan khianat. Fi kulli mal, pada semua jenis harta, yatawallahu al-insan, yang diurusi oleh seseorang. Jadi di sini al-ghulul bermakna yang luas, ya. Makanya di sini Adz-Dzahabi rahimahullah juga menyebut makna yang luas, yaitu melakukan ghulul baik dari ghanimah atau dari baitul mal dan atau dari zakat. Jadi perbuatan ini merupakan salah satu daripada dosa besar yang telah disebutkan tentang dosa tersebut, baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 161, Az-Zahabi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lin nabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يغل dan tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan ghulul, mengambil harta dari rampasan perang semacam tadi disebutkan. Wa may yaghlul, dan siapa saja yang melakukan ghulul, ya'ti bima ghalla, nanti akan datang dengan apa yang dia sembunyikan. Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi secara penuh imbalan atas perbuatannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Terkait ayat ini, sebagian kitab tafsir seperti tafsir Al-Baghawi menyebutkan riwayat dari Ibn Abbas bahwa ayat ini turun pada suatu persoalan qatifah hamra, selembar kain berwarna merah yang hilang pada perang Badr. Lalu sebagian orang mengatakan bahwa kain itu telah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini membantahnya. Maka Allah mengatakan wa ma kana linabiyyin ayyaghulla, dan tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk melakukan ghulul. Tidak pantas, karena perbuatan ghulul adalah perbuatan khianat. Suatu perbuatan yang sangat buruk. Khianat bukan hanya mengambil harta tanpa hak, bukan hanya mengambil milik yang bukan miliknya, tapi juga mengandung unsur khianat. Innallaha la yuhibbul khainin, dan Allah tidak menyukai mereka yang berbuat khianat. Sehingga perbuatan ghulul merupakan cacat berat pada akhlak seseorang. Dan ini tidak pantas dan tidak mungkin bagi hamba-hamba pilihan Allah memiliki perilaku semacam itu. Sehingga Allah mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi untuk ghulul. Yakni tidak mungkin. Ya, sama sekali tidak cocok dengan keadaan orang itu sebagai nabi yang Allah pilih untuk kemudian melakukan ghulul. Sama sekali mustahil. Mustahil, tidak mungkin. Kemudian Allah memberikan ancaman bagi siapa yang melakukan ghulul, kelak di hari kiamat akan datang membawa apa yang dia bawa, apa yang dia simpan, apa yang dia ambil, dan akan dipenuhi dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan ghulul merupakan perbuatan dosa besar. Karena demikian berat ancaman dalam ayat ini, dan ditegaskan oleh Syekh Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya bahwa jelas ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan dosa besar. Az-Zahri menyebutkan sebuah riwayat, qala Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, mengatakan istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-ald yuqalu lahu ibn al-lutbiyyah ala as-sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan seorang lelaki dari kabilah Azd. Yuqal lahu Ibnu Lutbiyah. Orang ini disebut dengan panggilan Ibnu Al-Lutbiyah. Dia dipekerjakan untuk mengurusi sadaqah, ala sadaqah. Falamma qadima qala, maka ketika Ibnu Lutbiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Hadza lakum, ini untuk kalian. Yani ini saya bawa dari daerah tersebut berupa zakat, sedekah. Maka ini saya kembalikan kepada kalian. Ini tugas saya. Wa hadza uhdiya ilayya, tapi yang ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya. Bukan termasuk sedekah atau zakat, tidak, tapi ini hadiah dari sebagian orang kepada saya pribadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Wa hamidallaha wa athna 'alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya, memberikan suatu mukaddimah untuk memberi suatu arahan. Lalu beliau mengatakan, amma ba'd, fa inni astahmilu ar-rajula minkum fa yaqul hadza lakum wa hadza uhdiya li. Sungguh aku telah mempekerjakan seseorang di antara kalian, yakni sebagai pegawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia justru mengatakan hadza lakum, harta yang ini untuk kalian dan ini yang dihadiahkan kepada saya. Afala jalasa fi baiti abih, tidakkah dia mencoba untuk duduk saja di rumah ayahnya, wa ummih, rumah ibunya, hatta ta'tiya hadiyatuhu, sehingga datang hadiah itu kepadanya. In kana shadiqa, kalau dia memang benar-benar jujur. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak. Illa laqiyallaha yahmiluhu yaumil qiyamah, kecuali nanti bertemu Allah azza wajal akan membawanya di hari kiamat kelak. Fala a'rifanna rajulan minkum, sungguh aku pasti mengetahui seseorang di antara kalian. Laqiyallaha, yang akan berjumpa dengan Allah. Yahmilu ba'iran lahu rugha, yang membawa seekor unta yang bersuara dengan suaranya. Rugha, suara unta. Au baqarah lahu khuwar, atau membawa seekor sapi yang bersuara dengan suaranya. Au syat tay'ar, atau membawa seekor kambing tay'ar yang bersuara dengan suaranya. Ini kambing yang mengembik. Kambing yang mengembik. Thumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya seraya berucap, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan. Nah, sampai di sini hadis tersebut. Nah, dari apa yang diceritakan dalam hadis ini melalui sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk menjadi pegawai beliau dan ia melakukan pekerjaan itu. Membawa sedekah, membawa zakat kepada Rasulullah dari daerah yang memang ditentukan. Namun masalahnya ternyata pegawai Rasulullah ini juga diberi hadiah oleh orang-orang. Nah, dia merasa bahwa itu merupakan haknya, karena dihadiahkan kepada dia secara pribadi. Maka Nabi SAW mengingatkan, kalau memang ucapannya benar, in kana shadiqa, kalau memang benar itu hadiah yang untuk pribadinya, tidak ada sangkut paut dengan hal pekerjaannya, maka coba dia duduk di rumah orang tuanya, ayah ibunya, apakah akan datang hadiah kepadanya? Kalau memang ucapannya benar, in kana shadiqa, tentu jawabnya hadiah itu dia akan datang. Sehingga kalau begitu hadiah tersebut tidak murni hadiah pemberian kepada seseorang, tapi hadiah tersebut ada maunya di belakangnya, atau kata orang sini ada udang di balik batu. Ya, ada udang di balik batu dari hadiah tersebut, sehingga khawatir akan menjadi rishwah, suap. Dan ini tentu sesuatu yang terlarang dan terlaknat. Nah, oleh karenanya kalau begitu jelas bahwa hadiah ini merupakan hadiah yang tidak sepantasnya diterima oleh seorang yang menjadi pegawai yang telah ditugaskan oleh pemerintah, sementara dia pun telah mendapat gaji dari pemerintah. Maka Nabi mengingatkan, tidak seorang pun, demi Allah, tidak seorang pun di antara kalian membawa sesuatu tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, seperti hadiah-hadiah ini kalau dia terima, berarti dia tidak memiliki alasan yang syar'i untuk mengambilnya. Sehingga di hari kiamat kelak akan dibawa sebagai apa? Sebagai harta yang itu hasil dari suatu pengkhianatan terhadap pekerjaannya. Yang diberi harta berupa unta, nanti dia akan bawa unta itu. Ya. Yang dia khianat dengan mengambil seekor sapi, maka dia akan bawa di hari kiamat. Yang membawa seekor kambing pun akan dia bawa. Semua akan dia bawa. Mungkin lebih dari satu, mungkin lebih dari dua, semuanya akan dia bawa. Bukti pengkhianatannya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tentu suatu hal yang mengerikan, ya, mengerikan. Kalau hadiah untuk para pegawai, padahal dia telah mendapatkan bagiannya dari pemerintah berupa gaji. Seperti ini keadaannya, bagaimana dengan pungutan-pungutan yang jelas-jelas haram, mengambil harta orang lain, korupsi dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Az-Zahabi menyebutkan hadis berikutnya. Wa qala Abu Hurairah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaibar, menuju ke Khaibar. Falam naghnam dhahaban wala wariqa. Kami tidak mendapat ghanimah baik emas ataupun perak. Ghanimnal mata' wa ta'am wa thiyab. Kami mendapat harta rampasan perang berupa al-mata', barang-barang. Wa ta'am, makanan. wasiyab dan pakaian. Tsumma talaqna ila alwadi, lalu kami dari Khaybar pergi menuju alwadi, ke sebuah lembah atau sebuah tempat. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'abdun lahu, dan bersama Rasulullah menemani beliau dalam perjalanan ini seorang budak milik beliau. Wahabahu lahu rajulun min Judar, yang budak itu adalah hasil pemberian kepada beliau dari seorang lelaki dari kabilah Judar. Nabi dapat hadiah seorang budak, lalu budak ini menemani dalam perjalanan perang tersebut. Falamma nazalna qama 'abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlah. Maka ketika kami singgah di suatu tempat, berdirilah budak Rasulullah tersebut yahullu rahlah, melepaskan tali-tali ikatan beban perbekalan yang ada di kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farumiya bisahmin, ternyata dia dilempar dengan sebuah anak panah. Fakana fihi hatfuh, maka itu menjadi kematiannya. Hatfuh yakni dengan sebab anak panah itu, maka dia wafat. Fakulna, maka kami segera mengomentari, hani'an lahu syahada ya Rasulullah, duhai nikmatnya, untuknya pahala syahid wahai Rasulullah. Orang-orang berkomentar seperti itu, hani'an lahu syahada ya Rasulullah, duhai nikmatnya, dia mendapat pahala syahid wahai Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, inna syamlata lataltaibu alaihi nara, sungguh selembar kain akan menyala api padanya. Akhadaha minal ghanaim yawma khaybar lam tusibhal maqasim, dia mengambil kain itu dari ghanimah pada perang Khaybar, lam tusibhal maqasim, yang kain itu belum dibagi. Qala fafazi'an nas, Abu Hurairah mengatakan, maka orang-orang pun sangat takut mendengar berita ini. Faja'a rajulun bisyirakin, maka datang seseorang akhirnya menyerahkan sebuah sandal, tali sandal, au syirakaini, atau membawa dua tali sandal, menyerahkan karena takut terjadi pada dirinya seperti yang terjadi pada budak itu. Maka Nabi pun mengatakan, syirakun au syirakani min narin, tali sandal atau dua tali sandal dari api neraka. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang salah satu bentuk gulul, mengambil harta rampasan perang tanpa cara yang dibenarkan syariat, tanpa alasan yang dituntunkan syariat. Di mana pada kisah ini Abu Hurairah menyebutkan bahwa si budak itu yang telah dikomentari oleh sahabat lain bahwa dia akan mendapat pahala syahid, ternyata justru Nabi mengatakan kain syamlah akan menyalakan api pada tubuhnya. Ternyata apa? Ternyata dia mengambil kain itu dari rampasan perang sebelum dibagi. Inilah yang disebut dengan gulul. Sehingga ternyata perbuatan ini berupa gulul, walaupun hanya berbuah mengambil selembar kain yang berapa nilainya kain itu. Ternyata akibat darinya begitu fatal. Seperti kata Rasulullah, kain itu menjadi api yang membakarnya. Lalu bagaimana dengan pahala jihadnya bersama Rasulullah? Ternyata jihad yang dia lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa yang dia lakukan membantu Rasulullah dalam perjalanan jihad ini. Terkalahkan oleh perbuatannya mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, padahalnya selembar kain. Nah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tidakkah kita mengambil suatu pelajaran darinya tentang bahayanya mengambil harta yang haram? Ternyata mengambil harta yang haram tidak hanya dilihat dari berapa nominal harta yang diambil. Tentu itu juga punya pengaruh, banyak sedikit punya pengaruh dalam dosa. Tapi ternyata sebelum itu yang dinilai adalah perbuatannya itu sendiri mengambil tanpa cara yang hak. Sehingga walaupun sedikit yang dia ambil, seandainya pun yang dia ambil tidak bernilai menurut pandangan manusia, tapi sikap mengambilnya adalah perbuatan yang nilainya besar di sisi Allah dari sisi pelanggaran. Pelanggaran besar, punya nilai besar dalam pelanggaran. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sekalipun ia berjihad bersama Rasulullah, tetap saja dia mendapat hukuman berat. Di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan hal yang mirip dengannya, yaitu tentang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menggunakan sumpah palsu. Ya, menggunakan sumpah palsu. Iqtata'a mala imri'in muslimin bi yaminihi, mengambil harta seorang muslim menggunakan sumpah palsunya. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal aujaba lahun nar wa harrama 'alaihi jannah. Allah mengharuskan dia masuk dalam neraka dan mengharamkan darinya surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kana qadiban min arak. Wahai Rasulullah, walaupun yang dia ambil hanya satu genggam, atau makna yang lain satu tangkai dari pohon arak, iya. Walaupun satu genggam atau hanya satu tangkai dari pohon arak. Lihatlah. Ternyata yang dinilai bukan berapa atau bukan hanya berapa yang dia ambil, tapi sekali lagi sikapnya, perbuatannya mengambil harta tanpa hak itu yang sangat dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga walaupun satu tangkai, dan berapa nilainya satu tangkai itu, tidak ada nilainya, di mata manusia murah sekali, tapi perbuatannya mengambil tanpa hak ini nilainya berat, pelanggaran berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah wa akhraj Abu Dawud min hadits Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraqu mata'al ghali wa darabuhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, harraqu mata'al ghal, mereka menghukum orang yang melakukan ghulul dengan apa? Harraqu, mereka membakar harta milik orang yang melakukan ghulul, wa darabuhu, dan mereka memukulinya. Nah, ini bentuk salah satu hukuman kepada al-ghal, orang yang melakukan ghulul. Hukuman di dunia, sanksi di dunia. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi Abu Bakar dan Umar menghukum dengan apa? Membakar harta-harta miliknya. Nah, kemudian dia pun dipukuli. Allahu a'lam, demikian disebutkan, tapi secara sanad ini ada kelemahan. Namun mungkin ini menjadi pendapat sebagian fuqaha, wallahu a'lam, perlu dikaji kembali atau dilihat lagi keterangan para ulama dalam bab ini. Waqala Abdullah bin Amr, waqala Abdullah bin Amr كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة يقال له كركرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه mengatakan كان على ثقل رسول الله رجل adalah على ثقل رسول الله يعني ditugasi untuk menjaga beban perbekalan Rasulullah SAW, seorang lelaki bernama Kirkirah. Saqal artinya al-iyal wa ma yaskulu hamluhu min al-amti'ah, yani keluarga dan harta benda atau perbekalan yang berat untuk dibawa. Nah, ini disebut saqal, sehingga keluarga Nabi, mungkin istri dan juga perbekalannya, ya, diurusi oleh seorang lelaki yang bernama Kirkirah. Ya, karena kita tahu bahwa dulu seorang istri misalnya dinaikkan di atas unta dengan sekedupnya. Mungkin di situ pula, ya, sebagian bawaan-bawaan dalam perbekalan safar. Nah, ini ada yang mengurusi. Ketika itu milik Rasulullah diurusi oleh seorang yang bernama Kirkirah. Famata, maka Kirkirah ini mati di perjalanan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fil nar. Ternyata Nabi mengatakan tentang orang ini, huwa finnar, dia berada di neraka. Nah, ini membuat herannya para sahabat. Bagaimana seorang yang membantu Rasulullah, tapi justru Rasulullah sendiri mengabarkan ini akan masuk neraka. Sangat mengherankan. Orang yang membantu Rasulullah bagaimana masuk neraka? Tapi sabda Rasul pasti benar. Fadhabu yang duruna ilaih. Maka orang-orang pun melihat ke orang tersebut, meneliti apa yang ada pada orang ini sesungguhnya. Fawajadu abaatan. Ternyata mereka mendapatkan sebuah kain, selembar kain, qad ghallaha, yang dia telah mencurinya dari rampasan perang. Nah, ini sebabnya ternyata. Dia dikatakan Rasul bahwa dia berada di neraka ternyata sebabnya ini. Sekali lagi, hal yang tampaknya sepele, aba'atan, sebuah kain, selembar kain, membuatnya masuk neraka. Padahal ia dalam perjalanan jihad bersama Rasulullah. Padahal ia membantu Rasulullah. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Jadi tidak bisa disepelekan bab mengambil harta yang batil dengan cara yang batil. Karena ternyata sekian amalan bisa terkalahkan. Padahal amal mulia berjihad bersama Rasulullah, membantu Rasulullah, amal yang sangat mulia, tapi terkalahkan dengan perbuatannya mencuri dari harta rampasan perang sebelum dibaginya. Wa fil bab ahaditsu katsirah ya'ti ba'daha fi bab adh-dhulm. Dan dalam bab ini ada hadis-hadis yang cukup banyak. Sebagiannya akan datang pada bab adh-dhulm. Nah, apa yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dari hadis tadi cukup menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi siapa saja yang ingin memperoleh keselamatan di akhirat kelak. Lebih mengutamakan nasibnya di akhirat daripada kepentingan duniawi yang sesaat dan yang tidak ada nilainya. Lalu Az-Zahabi rahimahullah mengatakan wadzulmu ala salasati aqsam. Dan kezaliman itu ada tiga macam atau tiga bagian. Ahaduha, salah satu dari ketiganya adalah aklul mal bil batil. Mengambil atau memakan harta bil batil dengan cara yang batil. Wasaniha, yang kedua, zulmul ibad. Mendzalimi al-ibad, hamba-hamba Allah. Bil qatli, dengan membunuhnya. Wal darbi, dengan memukulnya. Wal kasri, dengan mematahkan tulangnya. Wal jirahi, dengan melukainya. Wasalithuha, dan yang ketiga, zulmul ibad, mendzalimi hamba dengan syatm, dengan mencaci maki, wal-la'an, melaknat, was-sab, mencela, wal-qadab, dan menuduh. Artinya di sini bahwa kezaliman bisa menyangkut harta benda, kezaliman terhadap orang lain bisa menyangkut harta benda, yang kedua menyangkut fisiknya, yang ketiga menyangkut kehormatan atau martabatnya, ya, direndahkan dengan dicela dan dicerca. Waqad khatabal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi Mina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di hadapan manusia di Mina. Beliau pun mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, wa a'radakum, dan martabat serta harga diri kalian. Nah, ini tiga macam. Dima, sesungguhnya darah kalian, ini terkait dengan apa? Kezaliman terhadap fisik seseorang yang bisa berakibat tertumpahnya darah. Amwalakum, kezaliman-kezaliman terkait dengan harta benda. A'radakum, kezaliman-kezaliman terkait dengan apa? Martabat, harga diri seseorang. Nah, darah, harta, dan martabat seorang muslim, alaikum haramun, haram atas kalian semua, tidak boleh dilanggar. tidak boleh didzalimi. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, terhormatnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Ini luar biasa. Suatu kehormatan yang sangat tinggi. Kesucian yang sangat tinggi. Ibarat sucinya hari Nahar, Idul Adha, di bulan yang suci, bulan Dzulhijjah, dan di tanah yang suci, yaitu Mina. Seorang muslim tentu bisa memahami betapa terjaganya jiwa seorang muslim, harta dan kehormatannya, dengan diserupakan oleh Rasulullah dengan halal tadi. Tinggal kita betul-betul memahami, bukan hanya mendengar, bukan hanya sekilas dilewatkan di telinga kita, tapi betul-betul menghayati. Ternyata tidak main-main tentang kehormatan darah seorang muslim, tidak main-main. Harta seorang mukmin terlindungi betul-betul oleh Islam dan tidak main-main. Tidak boleh sedikit pun diambil tanpa hak. Dan harga diri seseorang juga betul-betul dilindungi oleh Islam. Betul-betul dilindungi oleh Islam. Dijaga oleh Islam harga diri seorang muslim. Sehingga tidak boleh sembarangan direndahkan, dihancurkan, dilecehkan dengan dicaci maki dan dicela dan dicerca. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghulul." Hadis yang lain yang menunjukkan haramnya gulul adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhur." Allah tidak menerima salat yang tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah tidak akan menerima sedekah yang berasal dari hasil pencurian dari rampasan perang, atau sedekah dari hasil harta yang dia peroleh dengan cara khianat. Jadi Allah tidak akan menerima sebanyak apapun yang dia infakkan, dia sedekahkan. Kalau ternyata begitu cara dia mendapatkannya, Allah akan minta pertanggungjawaban dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Kalau ternyata dapatnya dari hasil pengkhianatan, maka ketika disalurkan di jalan yang baik pun tidak akan menjadi baik. Allah tidak akan menerima. Innallaha la tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari hasil yang baik. Na'udzubillah min al-khiyanah wal-gulul. Kita berlindung kepada Allah dari sikap khianat dan gulul. Ternyata Allah Azza wa Jalla betul-betul anti dari hal-hal yang seperti itu. Sekalipun orang menginfakkannya di jalan Allah, Allah tidak mau terima. Ya, karena itu hasil dari yang haram. Bagaimana hasil dari yang haram kemudian dijadikan sebagai alat untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waqala Zaid bin Khalid al-Juhani. Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan, "Inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar." Sesungguhnya ada seorang lelaki ghalla, melakukan ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibaginya pada perang Khaybar. Famtana' an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min as-salati alaihi. Ternyata karena itu Nabi tidak mau menyolati jenazahnya. Karena sikap ghulul tidak disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Nabi menerangkan kenapa beliau tidak mau menyolati. Karena kata beliau, sesungguhnya teman kalian itu telah melakukan ghulul, mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Khianat. Ini sebabnya kenapa Nabi tidak mau menyolati. Akhirnya fafatashna mata'ahu, kami pun mencari-cari, memeriksa harta yang dia tinggalkan itu. Dia mati, maka dilihat oleh para sahabat harta yang dia bawa. Fawajadna fihi kharazan, ternyata kami mendapatkan di perbekalannya itu kharazan, yaitu manik-manik. Ma yusawi dirhamain, yang ternyata nilainya tidak menyamai 2 dirham. Nilai yang cukup murah. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Nah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bisa kita berpikir sejenak. Ya, apa artinya harta yang sekecil itu? Kenapa dia lakukan? Yang akibatnya dia tidak disolati oleh Rasulullah. Padahal disolati oleh Rasulullah artinya mendapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa itu doa yang sangat bermanfaat. Bukankah ketika disolati Nabi mendoakan untuknya doa-doa yang sangat baik, agar diampuni dosanya, diberi ganti yang baik, dan seterusnya. Dan doa Nabi doa yang terkabul. Nah, ketika dia tidak disolati, dia terlewatkan dari sekian banyak kebaikan yang mestinya dia dapatkan biidznillah dengan doa dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gara-gara manik-manik yang tidak sampai nilainya 2 dirham, akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan itu semuanya. Sungguh merugi. Sungguh merugi. Bagaimana kemudian kalau juga bersama dengan itu Allah tidak mengampuni dan dia masuk dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekali lagi, jangan melihat berapa yang diambil. Jangan menganggap yang diambil hanya sesuatu yang remeh dan ringan. Tapi lihatlah pelanggarannya. Ini pelanggaran berat. Lihatlah siapa yang dilanggar hukumnya. Dia melanggar hukum Allah. Seperti kata ulama, ketika orang berdosa, jangan melihat dosanya seberapa, tapi hendaknya melihat siapa yang dilanggar aturannya. Dia melanggar zat yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia takut. Jangan melihat dosan yang dinilainya kecil sehingga dia meremehkan. Tapi ingatlah siapa yang dia sedang durhakai, yaitu Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, "Ma na'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka as-salata 'ala ahadin illa 'ala al-ghal wa qatili nafsihi." Kata Imam Ahmad rahimahullah, kami tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan menyolati jenazah seseorang kecuali jenazah orang yang ghal, melakukan ghulul, ya, merampas, mengambil harta dari rampasan perang dengan cara khianat. Wa qatili nafsih, dan jenazah orang yang bunuh diri. ya, jenazah orang yang bunuh diri. Ya. Dan diriwayatkan pula orang yang hutang di awal-awal Islam, tapi kemudian Nabi menyolatinya di akhir-akhir. Walhasil, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah menjadi pelajaran juga bahwa ternyata Nabi juga memandang masalah ini sebagai masalah besar, sehingga Nabi tidak mau menyolati orang-orang tersebut. Kata Imam Ahmad, tidak pernah Nabi meninggalkan menyolati jenazah kecuali jenazah orang yang semacam itu. Nah, jadi ini sekali lagi bukan hal yang remeh, dan ini adalah salah satu dosa besar yang betul-betul mengerikan. Demikian ikhwani dan akhwati rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari dosa-dosa besar dan senantiasa mengaruniakan kepada kita istiqamah di atas jalannya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apa hukumnya jual beli uang seperti uang 500 rupiah yang sudah tidak laku dijual kepada kolektor dengan harga yang mahal? Ini wallahu alam, ya, saya memahami dari masalah ini. Uang yang sudah tidak laku itu artinya kalau betul-betul uang yang tidak laku, ya, dia bukan lagi menjadi alat tukar, tapi dia menjadi barang unik, barang antik. Maka dia dibeli. Di sini statusnya sebetulnya bukan membeli uang, karena dia sekarang bukan uang. Dalam arti bukan alat tukar menukar. Sehingga ketika beli uang itu tidak mesti dengan nilai yang sama, dan kalau tidak sama nilainya berarti riba. Tidak begitu, karena sekarang sekali lagi dia bukan membeli uang sesungguhnya, tapi membeli barang yang unik, yang antik, sehingga boleh dibeli dengan nilai yang berbeda, dan ini tidak termasuk riba. Tapi tentunya nilai yang berbeda ini pun, ya, jangan tidak wajar, ya, dikatakan mahal sekali, wallahu a'lam berapa. Kalau itu hal yang wajar boleh saja, tapi kalau tidak wajar maka wallahu a'lam jangan, ya, karena khawatir ada yakni apa, ketidakcocokan antara keduanya, yang dibeli dengan yang dipakai membeli, tukar menukarnya tidak cocok. Sementara kita tahu bahwa dalam jual beli yang wajar antara barang yang dibeli dengan uang yang diberikan, ya, nilainya mirip-mirip, ya, bukan sesuatu yang tidak wajar. Sehingga ketika kemahalannya itu melampaui batas kewajaran, maka wallahu alam yang seperti ini dihindari. Nah, dan mungkin kita bisa tanya kepada para ulama atau melihat fatwa para ulama dalam hal ini. Barangkali di sana ada penjelasan yang lebih jelas tentang masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.